Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Ya. Masih di bab 30, bab cinta kepada Allah. Ya, bab qaulillahi ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walahuma, masih hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anhu, ya, dari beliau, dari Anas bin Malik qala, beliau menyatakan qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya, salatun, ada tiga perkara. Man kunna fihi, barang siapa yang tiga perkara tersebut ada pada seseorang, ada pada diri dia, wajada, maka dia akan mendapatkan bihinna, dengan tiga hal tersebut, halawata, manisnya al-iman. Jadi ada tiga hal, siapa saja yang seseorang tiga hal tersebut ada di dalam diri dia, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma, yaitu Allah, ya, dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, yang berikutnya dia tidak mencintai seseorang, ya, dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu, yang tidaklah dia mencintainya, illa lillah, melainkan karena Allah. Wa ayakrahu ayya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu, kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang berikutnya, ayakraha, dia benci, ayya'uda fil kufri, kembali kepada kekufuran, ba'da, setelah id anqadahu Allah, setelah Allah selamatkan dia minhu, dari kekufuran tersebut, maka dia benci kepada kekufuran, kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci, tidak suka jika dia yuqdhaf, ya, jika dia dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ada tiga hal, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua apa? Dia mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, dia benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau dia dicampakkan ke neraka. Ya, barakallahu fikum. Wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal iman hatta, dan seterusnya. Dalam riwayat yang disebutkan, ya, seorang tidak akan mencapai derajat, ya, mencapai, tidak akan mendapatkan manisnya iman hingga tiga hal ini disebutkan. Ya, hingga tiga hal ini disebutkan, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua tadi apa? Dia mencintai seseorang yang tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke neraka. Ya. Kalau ada ini, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, itu merasa nikmat, ya, bahagia ketika melaksanakan amal-amal ketaatan. Jadi ketika seseorang dia nikmat melaksanakan ketaatan, nah itulah halawatul iman. Ya, ketika dia menanggung beban, ya, demi mendapatkan ridha Allah, ya, itulah halawatul iman. Tapi kalau melaksanakan itu ketaatan kok capek, malas, seakan-akan beban, ah, berarti belum melaksanakan, belum mendapatkan halawatul iman. Sholat berat, nah, belum mendapatkan halawatul iman. Ya, amal ketaatan sesulit apapun jadi ringan. Bahkan beban-beban yang di mata orang itu sangat sulit digapai, ya, dipikul. Namun oleh seseorang yang telah mendapatkan halawatul iman, dia mudah saja melaksanakan amal ketaatan tadi. Di mata orang itu sangat berat, maka berarti orang tadi telah mendapatkan halawatul iman. Baik, barakallahu fikum. Syarhul kalimat. Ini penjelasan kosakata di sini, salasun ay salasun khisalin, yaitu tiga perkara. Man kunna fihi, barang siapa yang tiga perkara tersebut ada pada seseorang, ay man wujidna wa hasalna fihi, Itu siapa yang didapati tiga hal tadi? Ya, wahusil, wahasolna, dan terdapat tiga hal tadi fihi, pada sosok seseorang. Ya, wajada bihinna, maka dia akan mendapatkan dengan bihinna, dengan tiga hal tadi, halawatal iman, manisnya iman. Halawatal iman itu apa sih? Ya, istidlas, istildadut ta'ati, merasa lezat ketika melaksanakan ketaatan. Watahammulul masyaqqati, dan mampu menanggung beban. Fi ridallahi wa rasulih, ya, ketika untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, dia merasa bahagia ketika menanggung beban. Yang kalau itu dipikul oleh orang lain akan merasa berat, akan merasa enggak sanggup. Ya. Baik, yang pertama ini yaitu Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Al-mahabbatu huna mahabbatun qalbiyatun. Yang dimaksud mahabbah, kecintaan di sini kecintaan kalbu. Ya. Kama fi hadisin akhara, sebagaimana dalam hadis yang lain, ahibbullaha bikulli qulubikum, cintai Allah dengan segenap kalbu kalian. Wal makna, maknanya apa? Annahu yamilu bikullihi ilallah wahdahu. Bahwa dia ya condong dengan segenap totalitas dia kepada Allah semata, condong hati dia. Fa yakunu huwa mahbubahu, maka jadilah Allah sesuatu yang paling dia cintai. Wa ma'budahu, yang dia ibadahi. Duna man siwa, bukan selain Allah. Ini penting, ini cinta ini. Ya, cinta itu adalah rukun dari ibadah. Rukun dari ibadah itu tiga: cinta, bencinta, takut, dan harap. Rukun ibadah ada tiga, kata para ulama. Al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Cinta, takut, dan harap. Ini rukun ibadah. Ya, kita beribadah pada Allah mesti didasari atas cinta. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Allah, ya Allah, aku meminta kepada Engkau, ya Allah, kecintaan kepada Engkau. Karena kalau seseorang tidak dilandasi cinta dalam ibadah kepada Allah, maka ibadahnya tersebut nilainya kurang atau bahkan tidak bernilai. Tapi kalau didasari cinta, ini akan memudahkan dia untuk istiqomah, untuk mendapatkan ya keridhaan Allah dengan ibadah tadi. Nah, ini penting, ini dasar, di atas dasar cinta. Yang kedua, khauf. Dia takut jangan-jangan ibadahnya diterima. Ya. Yang ketiga, roja, harapan. Dia berharap ibadah dia diterima. Ya. Nah, kalau seseorang beribadah pada Allah hanya dengan cinta saja, dia jadi sufi tasawuf yang ekstrim. Kalau seorang beribadah pada Allah hanya dengan khauf saja, dia jadi khawarij. Kalau seorang beribadah pada Allah dengan roja saja, maka dia jadi murji'ah. Ahlu sunnah beribadah pada Allah dengan mahabbah, cinta, khauf, takut, roja, harap. Ya. Baik, barakallahu fiik. Sufi beribadah pada Allah dengan cinta aja. Dia enggak peduli ini ngelanggar syariat, ngelanggar apa, yang penting cinta sama Allah. Ya, sampai-sampai mereka punya yel-yel, ya. Enggak apa-apa di neraka, yang penting Allah cinta. Buat apa di surga kalau Allah enggak cinta? Ya. Buat apa di surga kalau Allah enggak ridho, ya? Mana ada? Kalau orang udah di surga, ya udah Allah ridho. Ya. Baik. Ya, paham ke sini? Mana lagi tadi? Ya. Wa ayakuna aw ayakraha, dan dia benci ayauda fil kufur, kembali kepada kekufuran, ba'da id anqadahu Allahu min, setelah Allah selamatkan dia dari neraka tadi, dari kekufuran tadi. Kama yakrahu ayuqdafa fil nar, sebagaimana dia benci dicampakkan di neraka. Kenapa demikian? Li syiddati bughdihi, karena sangat besarnya benci dia lil kufri, kepada kekufuran. Yatasawa indahu, maka menjadi sama menurut dia ar-ruju' ilal kufri, kembali kepada kekufuran, wa tarhuhu binar, dan dilemparkan ke neraka. Maka seorang muslim harus benci kepada kekufuran. Walaupun dia belum pernah kufur, kan hadis ini menunjukkan wa ayyauda wa ayyafraha ayyauda fil kufur. Dia benci kembali kepada kekufuran karena dulu banyak sahabat yang dahulu mereka musyrik. Nah, kalau orang belum pernah kufur, semisal anak yang lahir dari muwahhid, muwahhidah, ya ahli tauhid, kemudian tumbuh dalam keadaan bertauhid, mengenal Allah, mengenal ubudiyah, nah harus ditanamkan juga benci kepada kekufuran. Ya, benci kepada kekufuran. Wa syarhul ijmali, penjelasan global ya. Hadis ini yukhbiru Rasulullah. Rasulullah SAW ya memberikan kabar di sini, mengabarkan fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini ya. Anna lil iman halawatan, bahwasanya iman memiliki rasa manis, rasa halawah, rasa nikmat, rasa lezat, rasa manis. Wa anna halawatahu, bahwasanya manisnya iman itu la yuhassiluha ya wa yadbaru biha illa man qaddama mahabbatallahi wa rasulih ala mahabbati man siwahuma. Itu tidak akan didapatkan, tidak akan diraih ya manisnya iman tadi, kecuali orang yang mengedepankan kecintaan pada Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan pada selain keduanya. Walam yuhibba ahadan minan nas, dan dia tidak mencintai seorang pun dari kalangan manusia, illa min ajlillah, kecuali karena Allah, wa fidatillah, karena zat Allah. Jadi benci cinta karena Allah itu bagian iman yang paling tinggi. Au saqurul iman au alhubbu billah wal bughdhu billah, tali iman yang paling kuat cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, ada seorang muslim dari suku yang enggak kita sukai, tapi dia muslim, nah, kita cinta kepada dia. Kenapa cinta? Padahal kita enggak suka sukunya, padahal kita enggak suka sama kaumnya, karena Allah, karena dia beriman. Ya, karena dia beriman, ya udah. Ya, maka dia kita cintai. Baik. Wa ayyaqraha al-kufra war-ruju'a fih. Dan dia benci kekufuran dan kembali kepada kekufuran dia benci. Ya, kembali kepada kekufuran, kama yaqrahu an-nara, sebagaimana dia benci neraka, wal wuqu'a fiha. Ya, dan dia benci wuqu', terjatuh ke neraka. Ya. Al-fawaidu ya, yang bisa kita ambil faedah di sini. Ya. Al-awwal isbatu halawatil iman wa annaha la tatahaqqaqu li kulli mu'min. Penetapan di sini ditetapkannya manisnya iman, dan bahwasanya manisnya iman itu tidak terwujud pada setiap mukmin. Namun terwujud kalau ada tiga hal ini pada seorang mukmin tadi. Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Dia mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, yaitu dia benci kepada kekufuran, sebagaimana dia benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke neraka. Ya. Asani yang kedua, wujubu taqdimi mahabbatillah, wajibnya mendahulukan kecintaan pada Allah wa rasulih dan rasulnya, ala mahabbati man siwahuma, daripada kecintaan selain keduanya. Ya. Baik. Yang ketiga, as-saris jawazu audid dhamir ila Allahi wa rasulih ma'an. Bolehnya mengembalikan dhamir kepada Allah dan Rasulnya secara bersamaan. Ya. Secara bersamaan. Yaitu dalam ini kalimat ya. Dhamir itu kata ganti. Ya. Wa ayyakuna Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya ahabba ilaih, lebih dia cintai. Ya, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Nah, itu dibanding digandengkan. Jadi cinta kepada Rasul itu ya dalam rangka cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, wajib cinta Rasul. Enggak mungkin cinta Allah terwujud tapi tidak cinta Rasul. Nah, ini enggak mungkin. Bahkan bentuk realisasi cinta Allah mengikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, ikutilah Nabi. Baru yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Nah. Ya. Ar-rabi yang keempat, al-hubbu fillah min alamatil iman. Cinta karena Allah itu bagian dari iman. Ya, siapa sih orang kita cintai karena Allah? Mukmin. Ya, mukmin. Walaupun dia fasik, walaupun dia ahli bid'ah. Kecintaan kita kepada dia sesuai dengan kadar ketaatan dia kepada Allah. Bukan sesuai dengan kadar kedekatan dia secara personal dengan kita, bukan. Paham enggak sini? Jadi kalau ada orang yang dekat dengan kita secara personal, namun dia durhaka kepada Allah, enggak ada kecintaan kepada dia. Walau dia darah daging kita sekalipun. Ya. Enggak ada kecintaan kepada dia. Paham enggak sini ya? Jadi cinta karena Allah itu tali iman yang paling kuat. Awsaqa urul iman. Tali iman yang paling kuat. Ya. Al-hubbu billah wal-bughdu billah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Jadi mukmin selama dia mukmin, belum batal Islamnya, wajib kita cintai sesuai dengan kadar ketaatan dia kepada Allah. Dibenci enggak totalitas. Dibencinya itu sesuai dengan kadar penyelisihan dia terhadap syariat Allah. Karena bencinya juga kita karena Allah. Al-hubbu billah wal-bughdu billah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat. Ya. Makanya kalau ada mukmin kontra dengan kafir, kita wajib berwala, memberikan loyalitas kepada si mukmin tadi. Walaupun dia musuh kita. Walaupun si kafir adalah tetangga atau dekat dengan kita secara personal. Paham gak sini? Selama konflik mereka bukan urusan duniawi. Itu konflik agama. Saya sering kasih contoh, Habib Rizik Syihab. Saya selisihi dia, kita selisihi dia. Dia Asy'ari, ya. Tapi batal gak Islamnya? Dia Asy'ari. Ashabul maulid, ashabul tahlilan, ya. Kita selisihi enggak? Selisih. Tapi batal Islamnya? Enggak. Enggak boleh dibatal ini. Apa orang dibatalkan, dinyatakan batal Islamnya dengan asumsi-asumsi aja. Oh, bisa jadi dia batal Islamnya. Dia bisa jadi, dia kan suka ziarah makam wali, ziarah makam Habib. Ngapain lagi dia di situ kalau enggak syirik? Loh. Enggak bisa kita nyatakan batal Islam seseorang berdasarkan asumsi kayak gitu. Mesti jelas dia meminta kepada kuburan baru. Kalau sekedar datang ke kuburan wali emangnya langsung murtad? Ini manhaj khawarij. Ya bisa jadi dia ikut-ikutan. Ikut aja. Enggak tahu apaan. Atau walaupun enggak, dia meyakini tempat di situ mustajab, dia doanya kepada Allah. Enggak syirik, bid'ah aja. Dia doanya kepada Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Kenapa kamu kok suka ke ziarah makam wali? Mustajab. Syirik. Syirik enggak? Syirik bukan? Dia doanya sama Allah nih di kuburan wali. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Syirik ya? Enggak, orang doanya pada Allah cuma bid'ah dan membuat fitnah, tapi enggak syirik. Atau dia doanya begini, ya Allah dengan perantara kedudukan walimu ini, syirik enggak? Enggak, kata para ulama. Syirik asghar atau bid'ah, bukan syirik akbar. Ya, bukan syirik akbar. Jadi enggak bisa diasumsikan. Oh, bisa jadi dia kufur, bisa jadi dia batal Islam, gak bisa. Mesti dijelas, nyata, terang benderang dia meminta kepada kuburan. Nah, ketika demikian Habib Rizik maka masih muslim. Ya, ketika Habib Rizik masih muslim, dia konfrontasi dengan Ahok, dengan orang-orang sekuler, dengan orang-orang kafir, wajib loyalitas kita berikan pada dia. Gak bisa kita, ah udah saya gak peduli. Gak bisa. Kenapa gak peduli? Manhaj saya beda sama saya. Oh bodoh. Ya, bodoh kayak begini. Jahil murakab. Ya. Gak bisa. Sikap pro kontra itu mesti jelas seorang muslim. Jangankan Habib Rizik sama Ahokers Romawi yang Nasrani, Ahlul Kitab, lebih dekat pada Islam, ketika konfrontasi perang dengan Persia yang Majusi, penyembah api, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semuanya pro Romawi yang Nasrani. Bahkan ketika Romawi menang, kaum muslimin gembira. Allah sebutkan yauma idzi yafrahul mu'minun, pada hari itu kaum mukminin bergembira kemenangan Romawi. Loh, masa Habib Rizik kita enggak peduli karena manhajnya beda? Ya. Kemarin kan sempat begitu. Itu yang ngajarin siapa lagi itu? Ya. Al-wala wal baroknya kayak kerupuk. Ya. Enggak bisa kayak gitu. Saya enggak ikut 212. Ya enggak ikut aja. Cuman ketika lagi 212 itu konfrontasi sama kafirin, masa kita diem? Ya, enggak ada sikap tawakuf, abstain. Oh, ini gimana nih iman ini? Ini 212 itu karena agama ya? Karena agama apa karena apa? Karena agama. Taruhlah ada faktor politik yang menunggangi, taruhlah. Juga ujung-ujungnya agama. Mereka enggak ingin si Ahok ya, kafir naik ke tampuk kepemimpinan karena agama. Ya. Jangan berpikir ya dangkal sekali ya, karena beda manhaj kayak gitu. Ya. Ini memang orang-orang yang seperti ini al-walak wal baroknya hancur ya. Hancur mereka itu. Di mana-mana begitu. Mereka itu sama ya, kaum muslimin kencang. Tapi giliran sama penista Islam enggak ada suaranya. Ya. Giliran ada kaum muslimin 212 mau menuntut Ahok malah di ya. Ya. Malah diapain? Jangan ikut, jangan ikut. Di, dibawain fatwa ulama hukum demonstrasi. Oh ini. La ilaha illallah. Udah enggak punya peran apa-apa dalam menumbangkan Ahok. Ketika Ahok lagi digoyang, malah ya, seperti itu. Ini kemana ini akal orang-orang ini? Ya, akal-akal yang bersembunyi di balik manhaj, manhaj. La haula wala quwata illa billah. Enggak kayak gitu bimbingan ulama. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Al-khamis wujubu karahiyatil kufri wa ahli. Wajib membenci orang kafir dan wajib membenci kekufuran dan orang kafir. Wajib itu. Ya. Walakinallaha hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasidun. Tapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Munasabatul hadis lil bab, apa sih korelasi hadis ini dengan bab ini, bab cinta pada Allah? Ya, haitsu dallal hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala wujubi, akan wajibnya taqdimi mahabbatillahi wa rasulih, didahulukannya, diprioritaskannya kecintaan pada Allah dan Rasulnya ala mahabbati man siwahuma, ya, daripada kecintaan kepada selain keduanya. Ya. Munasabatul hadis li tauhid, apa korelasi hadis ini dengan tauhid? Jelas ya. Haitsu dalal hadisu ala wujubi taqdimi hubbillahi wa rasulih, di mana hadis ini menunjukkan akan wajibnya mendahulukan kecintaan pada Allah dan Rasulnya ala man siwahuma, daripada selain keduanya. Wa hadha yadullu ala annal mahabbata, dan ini menunjukkan bahwasanya mahabbah, kecintaan, nau'un minal ibadah, adalah salah satu dari jenis ibadah. Ya. Yang ibadah di sini menghasilkan ketundukan, pengagungan. Ya. Kecintaan ini menghasilkan ketundukan, pengagungan dan ibadah. Wasarful ibadati lighairillah syirkun, dan memalingkan ibadah pada selain Allah ini adalah syirik. Dan mahabbah adalah rukun ibadah di samping khauf dan roja. Dan rukun yang pertama dan utama dalam ibadah. Baik. Ya, nih, kemudian kita masuk ke hadis terakhir di bab ini. Sebelum nanti masuk insyaallah di bab berikutnya, bab 31. Wa an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia menyatakan man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa inna ma yunalu walayatullah bidzalik. Barang siapa yang mencintai karena Allah, Ya, wa abghada fillah, membenci juga karena Allah. Ya. Wa wala fillah, berloyalitas karena Allah. Wa ada fillah, memusuhi karena Allah. Wa innama tunalu walayatullahi bidzalika. Ya. Maka dia akan mendapatkan walayah kecintaan Allah dengan sebab hal tersebut. Walan tajida abadun, dan seorang abdun hamba, lan tajida, dia tidak akan mendapatkan ta'mal iman, ya, lezatnya iman. Wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu, walaupun banyak salat dan puasanya, dia tidak akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Hatta yakuna kadzalika, hingga dia bersikap demikian. Yaitu apa? Cinta, benci karena Allah. Loyalitas, memusuhi karena Allah. Ini al-wala wal-bara. Al-wala, loyalitas karena Allah. Bara, berlepas diri karena Allah. Benci karena Allah. Ya. Waqat, ya. Dan al-wala wal-bara saat ini diposisikan sebagai sesuatu yang buruk di mata orang-orang sekuler, orang-orang kafir. Bahkan konsep al-wala wal-bara dinyatakan oleh mereka sebagai bibit-bibit radikalisme. Beberapa petinggi, orang-orang yang ngurusin terorisme-terorisme itu, ya, menempatkan al-wala wal-bara sebagai sarang atau bibit tumbuhnya teroris. La haula wala quwata illa billah. Makanya enggak aneh BNPT merilis ciri kedua orang yang terpapar radikal, meyakini pemeluk agama lain kafir. Kenapa meyakini pemeluk agama lain kafir? Didasari oleh al-wala wal-bara. Loh, itu kan tuntutan iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, tuntutan iman. Gak meyakini orang kafir, gak kita yang kafir. Loyalitas ya, diberikan pada orang kafir, kebencian diberikan pada orang mukmin, cinta diberikan pada orang kafir, memusuhi orang mukmin, lah ini kekufuran. Paham gak sih? Ya. Hai barakallahu fikum. Waqad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunia. Ya. Ya, ammatu waqad sarat mu'akhatin nasi ala amri dunia. Umumnya persahabatan yang dijalin di antara manusia dibangun di atas urusan dunia. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'a. Dan itu tidak berguna sedikit pun bagi dia. Nah, kayak kita ada di majelis ini nih, kita ngumpul sini karena Allah, berteman karena Allah, saling mencintai karena Allah. Ini bangunan iman yang tinggi. Ausaku urul iman, tali iman yang paling kuat. Ya. Ngapain saya senang sama Pak Amin, kenal juga kagak sebelumnya. Ya. Namun karena Pak Amin bertauhid, mau belajar tauhid. Ada dasar cinta. Ya. Baik, munasabatul asar lit tauhid. Baik. Apa sih korelasi asar ini, perkataan Ibn Abbas ini dengan tauhid? Haitsu afadal asaru, di mana asar ini, perkataan Ibn Abbas ini, asar itu riwayat, ya. Seringnya diitlakan, disebutkan kepada ucapan sahabat. Asar. Nah, ucapan sahabat ini apa ada memberikan faedah? Ya, asar Ibn Abbas ini memberikan faedah, yara annal mahabbata ibadatun. Ya. Di mana Ibn Abbas berpendapat bahwasanya mahabbah, cinta itu adalah ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun, dan memalingkan ibadah pada selain Allah adalah syirik. Wa qala Ibn Abbas fi qoulihi ta'ala, Ibn Abbas mengomentari terkait firman Allah Ta'ala. Wa taqatta'at bihumul asbab. Ya. Dan putuslah asbab di antara mereka pada hari itu, di hari kiamat. Kata Ibn Abbas, ay al mawaddatu, yaitu putus kasih sayang di antara mereka. Ya. Maksud Ibn Abbas apa? Segala bentuk kasih sayang akan terputus di akhirat nanti, ketika dahulu di dunia Seorang bersahabat, menyambung relasi, menjalin hubungan dengan orang lain di atas bukan asas Allah, cinta karena Allah, atas kemaksiatan, atas dunia, enggak memberikan manfaat apa-apa. Bahkan di atas asas kemaksiatan, berteman dia. Ya. Berteman dia. Nah, CS-an di dunia, CS untuk maksiat. Di akhirat taqatta'at bihumul asbab. Al-asbab yaitu al-mawaddah, saling cinta di antara mereka, di akhirat akan tercerai-berai, terputus. Bahkan saling benci, musuhan. Al-akhillaa yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah. Al-akhillaa, setiap teman yawma idzin, pada hari tersebut, hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh satu sama lain. Musuh, bukan cuma benci, musuhan. Ya. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Orang bertakwa enggak, karena di dunia cintanya pada karena Allah, di akhirat pun mereka berteman lagi karena Allah. Ya. Berteman juga karena Allah, bersahabat karena Allah, berjumpa lagi. Allah satukan lagi di surga. Ya. Baik. Munasabatu tafsir Ibnu Abbasin lil bab wa tauhid, apa korelasi tafsir Ibnu Abbas ini pada bab, ya bab ini, bab cinta karena Allah dan tauhid secara umum, haitsu apa ada tafsir Ibnu Abbas, di mana tafsir Ibnu Abbas terkait ayat ini yaitu yang ketika firman Allah wa taqatta'at bihumul asbab, terputuslah asbab yaitu cinta kasih sayang di antara mereka di akhirat, annal mawaddata idza lam takun lillah, bahwasanya kasih sayang jika bukan karena Allah. Wa yaskhur, ya, fa sayakhsaruha sahibuha, maka orangnya akan merugi yaumal kiamati, pada hari kiamat, li'annaha isyraqun ma'allahi fil mahabbah, karena itu berarti menyekutukan Allah dalam mahabbah. Ya, nanti akan musuhan. Orang-orang yang CS-an dalam begal, CS-an dalam maksiat, ya di akhirat nyesel mereka. Baik, selesai bab ini. Ya, nanti kita masuk ke bab 31, yaitu firman Allah Ta'ala, inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'minin. Ini pekan depan aja ya, karena ini udah bab baru dan panjang juga kalau kita baca di sekarang. Baik, teman-teman di sini yang mau bertanya, protes, kritik, silakan. Tepat dulu.